Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma atfun nasakh. Nah, sekarang atap nasakh setelah kemarin selesai atap bayan. Kalau pembahasan atap bayan sudah selesai atau dipahami, maka nanti pas tabi' berikutnya itu badal, insyaallah akan mudah juga. Wa amma athbun nasaq fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhihi al-urub al-asharah wa hiya al-waw wal-fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la wa lakin. Adapun athab nasaq, maka dia adalah tabi' yang mengikuti alladhi yang yatawassat, yang dia menjadi perantara atau dia menengahi, ya, berada di tengah antara dia dan matbu'nya. Matbu'nya, ya. Kalau atap nasak berarti matbu'nya nanti disebut, ya, ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Nah, yang isimnya ini, yang atap nasak ini namanya ma'tuf. Hurufnya namanya huruf, huruf atap. Ya, tabi'nya namanya ma'tuf. Ya, ya, matbu'nya namanya ma'tuf alaih. Ya, yang dia berada di tengah antara dia dan matbu'nya, ya, di antara dari huruf-huruf 10 ini. Antara salah satu dari huruf 10 ini, 10 huruf ini, waw, fa, summa, hatta, am, wa aw, wa imma, wa bal, wa la, wa lakin. Nanti akan dirinci oleh beliau. Fasabatu al-uwal, fasabatu al-uwalu, tujuh yang pertama, taqtadi at-tasyrika, itu menuntut adanya kesamaan fil i'rab wal makna. Ya, misalnya antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, i'rab dan maknanya sama. Ya, sama. Imrun, Amrun dan Zaidun sama-sama marfu. Ya, maknanya sama-sama fa'il dari ja'a. Wasalah satu al-baqiyah, tiga yang wasalah satu al-baqiyah, tiga yang terakhir, bal, la, lakin, tak tadi at-tashrika fil i'rabi faqat, hanya menuntut atau menunjukkan kesamaan dalam i'rab saja, bukan secara makna. Fa'in atofta biha ala marfu'in rafa'ta. Ini gampang kaidahnya. Kalau atau antum atofkan dengan huruf-huruf ini kepada isim marfu' yang matbu'nya marfu', ya, marfa'ta, maka antum rafa'kan tabi'nya itu, atofnya tadi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa ala mansubin nasabta. Ya, kalau matbu'nya mansub, ya antum nasabkan juga. Ya, tabi'nya yaitu atafnya ini. Ra'itu Zaidan wa Amrun. Wa ala maqfudin khafatka. Ya. Taib. Maratu bi Zaidin wa Amrun. Aw ala majzumin jazamta. Ya. Taib. Fi'il-fi'il yang majzum. Lam yakum wa ya'ud gitu. Lam yakum wa yatakallam, dia ya. Lam yakum wa yatakallam Zaidun, Zaid dan Zaid tidak bicara dan tidak berdiri. Nahu sadaqallahu wa rasuluh. Lihat lafaz rasuluh ini syahidnya. Ya, rasuluh ma'tuf kepada lafaz jalalah, yang lafaz jalalah adalah marfu. Ya, maka dia juga marfu. Wa may yuti'illah wa rasulah, rasulah ma'tuf kepada lafaz jalalah yang maf'ul dari yuti'. Ya. Amanu billahi wa rasulih, rasulih ma'tuf kepada billah. Ya, kepada lafaz jalalah. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ya, innya in syartiyah. Tu'minu fi'l syart. Wow, wow atof. Ya. Wa tattaqu, tattaqu ma'tuf kepada fi'il yang majzum, maka dia majzum juga. Majzumun misluhu. Baik. Adapun jawab syartnya itu yu'tikum. Naam. Qala asy-syarih. Ya. Baca sini, syarahnya sini. Ya. Ya, Fakhruddin. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qawluhu an-nasaku huwa bifathis sini ismu masdarin bima'nal mansuqi. Taib, dia isim masdar. Nasak, namun maknanya dia adalah isim masdar. Ya, nasako, naskon, nasakon, ya, nasakon, ya, bukan naskon tapi nasakon, ya, yang maknanya adalah isim maf'ul, mansuq. Terus yuqalu nasaqtul kalama ansuquhu ay ataftu ba'dahu ala ba'din. Baik. Wal masdaru nasaqtul kalama ansuqtu ansuquhu. Aku menasak kalam ansuquhu. Berarti ataftu ba'dahu ala ba'din. Atafa ya'tifu maknanya. Ya. Aku menyusun kalam ansuquhu. Ya, aku mengatofkannya sebagiannya pada sebagian yang lain. Terus wal masdar? Wal masdaru bitaskini wa qila bil fathhi. Nah, masdarnya nasakon itu dengan taskin, dengan disukunkan. Ya, wa qila bil fath. Nasakon. Ada yang mengatakan dengan disukunkan. Terus wa yusammihi sibawaihi ba. Oh, afwan. Wal masdaru ini kalimatnya masdar ini. Ya. Apa namanya? Nasakon, naskon ya. Terus lanjut. Ayusammihi sibawaihi bab syirkati. Nah, kalau sibawaih menamakan bab ini bukan bab ataf nasak, tapi bab syirkah. Karena adanya persekutuan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Terus. Wa qawluhu at-tabi'u jinsun yashmalu jami'at tawabi'i. Dia adalah tabi', nah, berarti dia jenis yang mencakup seluruh tawabi'-tabi' yang lain. Terus wa qawluhu alladhi yatawassatu ila akhir akhraja baqiyatat tawabi'i. Yang dia ditawassut dengan salah satu dari 10 huruf berarti dengan dobet ini atau dengan qaid ini akhraja baqiyatat tawabi', mengeluarkan tawabi' yang lain. Karena tawabi' yang lain tidak ditawassut antara dia dengan matbu'nya kan langsung gitu kan. Apakah na'at, badal atau taukid? Ya, hanya ataf nasakh yang ditawassut. Hatta ataf bayan tidak ditawassut. Tidak ditawassut ya. Dengan matbu'nya langsung ja'a Zaidun Abu Amrin misalkan. Terus wa qawluhu al-asharatu as-sahihu annaha tis'atun bi isqatin imma bi isqati imma. Bi isqati imma kama sayati bayanuhu insyaallah. Nah, kata beliau kan 10, namun yang sahih 9 aja. Dengan digugurkan imma. Ya, karena nanti ya kalau ada yang disinyalir maktuf dengan imma, aslinya itu bukan dengan imma, tapi dengan huruf atof yang lain yang ada. Ya. Sedangkan imma itu harfu tafsil sebagaimana datang nanti penjelasannya insyaallah. Terus wa qawluhu fasab'atul awalu ila akhir ay anna hurufal athfi ala kismaini. Itu 7 yang pertama, maka berarti di sini huruf atof ada 2 macam. Terus ahaduhuma wa huwa sab'atul ula ma yaqtadi tashabbuh. Jadi sab'ah boleh uwal, boleh ula. Ya. Kalau uwal jamak dari awal. Ya. Kalau ula ya berarti dia na'at. Ya. Ya. Na'at dari mana? Dari as-sab'ah. Kalau di kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ya, itu pakai al-ula. Bukan dengan uwal. Boleh keduanya. Terus ma yaqtadi tashrik ath-thani lil awwali fi awjuh al-i'rabi min raf'in wa nasbin wa nahwihima wa fil ma'na min naf'in wa itsbatin. Baik, perhatikan. Yaitu 7 huruf yang pertama, yang ini yaqtadi tashrik ath-thani. Yang ini menunjukkan adanya kesamaan yang kedua lil awal dengan yang pertama. Fi aujih li irab, ya pada sisi-sisi irab apakah rafa, nasab dan misalnya, dan juga pada makna. Maknanya itu adalah penafian atau isbat. Terus wasani wa huwa ats-tsalatsatul akhiratu ma yaqtadi tashrik ats-tsani lil awwali fi aujih al-i'rabi duna al-ma'na li ikhtilafil muta'atifina fi an-nafi wal itsbati kama sayati insyaallah. Nah, yang kedua, yang 3 huruf yang akhir, yang dia menunjukkan ada kesamaan yang kedua dengan yang pertama dari aspek-aspek i'rab aja, bukan makna. ya, likhtilafi al-muta'atifaini. Ya, karena perbedaan dua yang ataf tadi dalam masalah penafian maupun isbat. Ya. Ja'a Zaidun bal Amrun. Nah, ini beda nih, ada yang dinafikan, ada yang diisbat. Berarti ya, dia hanya sama dari sisi i'rab, bukan dari sisi makna. Ya. Kama saya ti insyaallah supaya datang nanti penjelasannya. Terus gantian topik-topik, baca topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله فإن عطفت بها على مرفوع إلى آخر أي أن عطف اللصق يدخل في جميع الإعراب لوروده في أسماء في الأسماء والأفعال بخلاف النعت وعطف البيان فإنه لا يدخل فيه الجزم لخصوصيته بالأسماء. طيب. فإن عطفت على مرفوعٍ رفعت. Itu bahwasanya atop nasak dia masuk ke seluruh i'rab. Liwurudihi fil asma. Karena dia bisa terdapat di seluruh isim-isim wal af'al dan fi'il-fi'il. Ya, berbeda dengan na'at dan atop bayan. Kalau na'at dan ataf bayan dia hanya ya, dia enggak bisa masuk, jazm enggak bisa masuk ke situ. Ya enggak? Nah, memangnya fi'il mudhari majzum apa yang punya sifat gitu kan, enggak ada. Nah, karena kekhususannya antara ataf bayan dan na'at itu ya pada al asma, isim-isim aja. Terus lanjut. Fa mithalu 'athfil ismi 'alal ismi fi halati raf'i qawluhu ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh. Ah, ini jelas ya, atop isim pada isim ketika rafa. Nih, terus wa mithalu dhalika fil fi'li qawluka yakumu wa yaq'udu Zaidun. Ini hadih ya, jelas ya. Terus wa qawluhu ta'ala. Jadi kalau yang di al-ajrumiyah yang dicontohkan mengenai majzum lam yalid wa lam yulad ya. Itu bukan atof. Ya, kar majzumnya bukan dengan atof, tapi yulat majzumnya dengan lam. Ya, paham ke sini? Nah, taib. Apa itu? Kasur jatuh. Rindu memuslih kasur. Ya. Apa muslih rindu kasur? Ya, lanjut. Wa qawluhu ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, guys, ini marfu, marfu juga yabsut, yaqbid marfu. Terus wa mithalu 'athfil ismi 'ala al-ismi fi an-nasbi qawluhu ta'ala wa man yuti'illah wa rasulah. Baik, ini jelas ya, ataf isim pada isim dan nasab. Tadi di matan sudah kita terangkan sedikit. Terus wa mithalu dhalika fil fi'li qawluka uhibbu an tajtahida wa tafuza. Nah, tafuza ma'tuf kepada tajtahid. Nanti jumlah an tajtahida wa tafuza itu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari uhibbu. Karena an masdariyah menta'wil fi'il menjadi masdar. Uhibbu ijtihadaka wa fawzak ya, faza yafuzu fawzan wa fawzaka wa fawzaka. Terus wa qawluhu ta'ala yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Nah, yahdiyakum ma'tuf kepada yubayyana yang mansub bi an mutmaratan ba'da lam ta'lil. Terus wa mithalu 'athfil ismi 'ala al-ismi fil khafdi qawluhu ta'ala amanu billahi wa rasulihi. Nah, ini jelas ya. Terus tadi udah di matan. Terus lillahi mulku samawati wal ardh. Wal fi'lu la yadkhulu al khafdu kama huwa ma'lumun. Fi'il ya khafat enggak bisa masuk ke fi'il sebenarnya. Ketahui. Terus wa mithalu 'athfil fi'li 'ala al fi'li fi halatil jazmi. Qawluka lam yakum wa yaqud Zaidun. Yang wadih ya. Yaqud ma'tuf kepada yakum. Yang yakum majzum. Nah, ma'tuf ala majzum, majzumun misluhu. Nah, terus wa qawluhu ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Ah, tattaqu ma'tuf kepada tu'minu. Tu'minu majzum sebagai fi'il syart, ya, maka tattaqu majzum juga. Ya, wala matu jazmi hadfu harfil illah. Wadih di sini. Ada yang mau tanya sini? Hah, jelas ya? Baik, qala. Si lama ya? Pekan depan bisa enggak selesai ini? Bisa. 50. Kalau 7 pertemuan lagi? Sebulan lagi. Hah? Sebulan. 50. Sebar-sebar. Oh, boleh. Karena Manto lagi nabung. Sehari 50.000. 50 kali 50 buat khataman. Semakin lama pertemuan, semakin banyak tabungan khatamannya. Enggak, nyalenginnya di sini. Habis pas khataman antum pulang kampung, ya alhamdulillah. Berkurang ya saingan. Saingan makan. Gitu. Aduh. Erin ya. Iya aja sih. Kata Erin mah mantap, mau datang mau kagak bodo amat dah. Yang penting patungan lo, kata Erin. Saya mewakili Erin. Erin kan ngomong kayak gitu susah. Tapi di hatinya kayak gitu. Ya. Baik. Wal wawu limutlaqil jam'i. Nah, sekarang beliau Al-Hattabi menjelaskan makna per makna dari huruf ataf ini. Waw untuk limutlaqil jam'. Bukan tertib ya. Jadi kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, itu enggak ada tertib. Jadi yang datang bareng antara Zaid dan Amr. Ya. Makanya Nabi melarang, dan termasuk kategori ucapan syirik, ada sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Berarti itu yufidu al-jama'. Ya. Nah, itu ada penggabungan. Ini semua atas kehendak Allah dan Anda wahai Nabi. Nabi marah. Ajal tanililahi diddan. Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Nah, nanti yang memberikan faedah tartib ada. Bukan wow. Ya, huruf atop yang lain. Nanti ya. Nah, itu di setelahnya ada wal fa'li tartib wa ta'kib itu kan. Taib. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Pokoknya mutlak jamak, apakah ya, sebelumnya, bersamanya atau setelahnya. Nah, kalau untuk diberikan keterangan ya, oh ini si Amr datang setelahnya, itu mesti ada qarinah, atau sebelumnya mesti ada qarinah. Ya, ada indikasi. Kalau enggak, ya udah, maknanya limutlaqil jama'. Ya. Sama kayak ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana yang duluan? Ya, jin, tapi bukan huruf ataf yang memberikan keterangan itu. Tapi ada qarinah yang lain, ayat yang lain atau hadis yang lain. Baik. Wal fa'u li tartib wa ta'kib. Sedangkan fa itu memberikan makna tartib dan ta'kib. Tartib nanti akan beliau terangkan di sini. Ya. Ta'kib juga demikian. Nahu. Thumma amatahu fa akhbarahu. Kemudian Allah mematikannya dan menguburkannya. Ya. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya summa. Summa itu faedahnya apa? Li tartib wa tarahi. Untuk makna tartib, berurutan dan tarahi. Ada diakhirkan. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Berarti istiwanya Allah di atas 'arsy itu setelah atau pasca ya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya, tsumma idza syaa'a ansyara. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika ia kehendaki ansyara. Ya, baca berikutnya. Muslih. Thumma qala syari rahimahullahu ta'ala qawluhu li mutlaqil jam'i ay annaha la tadullu ala tartibin wala aksihi wala ma'iyatin ala sahihi. Tayyib. Nah, perhatikan. Li mutlaqil jam' maka huruf waw tidak menunjukkan tertib atau kebalikannya. Ya. Tertib yang duluan baru belakangan atau kebalikannya belakangan dulu baru duluan. Ya. Ataupun tidak menunjukkan makna ma'iyah. Ya, kebersamaan berdasarkan pendapat yang sahih. Mudah mutlakul jama'ahnya. Ya, terus fata'tofu. Itu kan atofa ya'tifu. Fata'tifu. Fata'tifu biha al-muta'akhiru al-muta'qaddimi. Al-muta'akhiru al-muta'qaddimi. Nahu auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa aqsuhu nahu kadzalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablik wa syai'u ala masahibihi musahibihi ala musahibihi fa akhadnahu wa junudahu. Baik, perhatikan. Ya. Itu maka Anda apa namanya? Anda mengatofkan dengan huruf atof tadi waw yang belakangan alal mutaqaddim kepada yang duluan. Ma'awahina ila Ibrahim wa Ismail. Antum atofkan Ismail ke Ibrahim. Atau kebalikannya. Kebalikannya mana? Wa kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika. Dan kau diwahyukan pada engkau, ya, nabi duluan disebutkan, dan pada para nabi yang diutus sebelum engkau. Baru nabi-nabi yang lain duluan, bapak belakangan. Padahal yang diutus duluan siapa? Nabi-nabi yang lain kan, nah, karena Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Ya, wasyai ala musahibihi. Ya, atau sesuatu yang ala musahibihi yang bersama dengannya. Fa akhadnahu wa junudah. Ya. Kami azab dia dan pasukannya. Kan bareng dia azab Firaun itu bersama pasukannya. Ya, Firaun dulu apa pasukannya dulu? Tenggelam apa airnya milu-milu dulu. Cari Firaun. Nah, bareng kan? Bareng. Terus. Faidha kulta ja'a Zaidun wa Amrun ihtamala maji'uhuma ma'an. Baik. Nah, ja'a Zaidun wa Amrun ihtamala, ada berbagai kemungkinan kedatangan keduanya itu ma'an, berbarengan. Terus. Wasabuku Zaidin li Amrin, atau duluannya si Zaid daripada si Amr. Terus waqsuhu, atau kebalikannya si Amr dulu baru si Zaid. Walihada jazanahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Nah, maka boleh di sini dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, apakah sebelumnya berbarengan dengannya atau setelahnya. Terus wa takhtasu hadhihi alwawu duna sa'iri hurufil atfi bi ahkamin katsiratin. Wawu ini khusus dia khusus dibandingkan dengan seluruh huruf-huruf yang lain dengan berbagai hukum-hukum yang banyak. Terus tutlabu minal mutawalati. Ini bisa dicari di kitab mutawalat yang panjang-panjang, yang gede-gede, buku nahu. Terus litartibi wa ta'kibi at-tartibu huwa wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Dia kan waw itu memberikan faedah tertib. Tertib apa sih? Menempatkan sesuatu pada martabahnya, urutannya. Terus wal muradu bihi huna kaunu ma ba'dal fa'i waqi'an ba'da ma qablaha. Ini yang memberikan faedah tertib dan ta'kid, bukan waw ya. Apa? Fa. Yang dimaksud dengan dengannya di sini adalah wa kaunu ma ba'dal fa waqifan. Yang setelah fa itu terjadi ba'da qablaha, setelah sebelumnya. Ya. Itu makna tertib. Terus ta'kib. Wa ta'kibu huwa wuku'ul ma'tufi aqbal ma'tufi alaihi bila muhlatin. Aqaba al-ma'tufi. Aqaba al-ma'tufu alaihi bila. Aqaba al-ma'tufi alaihi bila muhlatin bidomil mimi ay turahin tarahin tarahin wa ta'khirin wa ta'akhurin kamithalil musannifi fa inna al-ikbara yuqabu al-imatata fa innal ikbara yuaqibu al-imatata. Baik, perhatikan ta'kib itu apa sih? Ta'kib wuku'ul ma'tuf, terjadinya ma'tuf aqabal ma'tuf, setelah ma'tuf alaih. Ya. Bila muhlatin, tanpa ada jeda. Ya, tanpa ada jeda. Dengan didomahkan mim, yaitu tarakhin, ada jeda, ta'akhurin belakangan. Semisal yang dibawakan oleh musannif. Ya. Summa amatahu fa akhbara. Kemudian dia mematikannya baru menguburkannya. Maka ikbar menguburkan itu terjadi setelah imatah, setelah adanya kematian. Kan dikemati dulu baru kubur dulu, bukan kubur dulu baru mati. Nah, pembunuhan itu. Ada orang lagi sakit diambil fasa, kubur kubur kubur. Belum mati fasa, ntar juga mati. Ntar di dalam kalau kita kubur juga mati. Kejamnya fasa. Fasa ini parah nih. Terus lanjut. Wa ta'kibu fi kulli syai'in bihasabihi taqulu qama Zaidun fa Amrun. Idza ukibu qiyamu Amrun qiyamu Amrin qiyamu Zaidin wa tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Idza lam yakun baina zawaji wal wiladati illa muddatal Illa muddatul hamli. Wahakadha. Taib. Mentakib pada setiap sesuatu bihasabi, sesuai dengan konteksnya ya. Antum katakan qama Zaidun fa Amrun. Zaid berdiri fa Amrun. Idza aqaba qiyamu Amrin qiyama Zaidin. Apabila setelah berakhirnya kiamnya si Amr, ya, itu kiamnya si Zaid. Atau contoh, Zaid menikah baru kemudian dia memiliki anak. Bukan punya anak dulu baru nikah. Itu mah orang Barat ya. Nah, idza lam yakun baina ziwaj wal maulud illa muddatul hamli. Apabila tidak terdapat antara pernikahan dan anak kecuali masa fase hamil wahakadha. Terus wa qawluhu wa thumma litartibi wa tarahi. Nah, ini summa litartib. Sama kayak fa, cuman beda dia sama fa. Terus thumma bidammil mutsallasati. Wa qad taqaddama ma'na tartibi wa amma tarahi fa ma'nahu muhlatun. Baik. Nah, telah berlalu makna tartib sebagaimana pada fa. Ya, tartib. Nah, kemudian kalau ta'kib tadi kan kalau tartib di fa itu apa? Tartib di fa. Ada muhlah enggak? Ada jeda enggak? Ya. Nah, kalau ta'kib bila muhlah tanpa jeda. Jadi langsung. Nah, kalau summa di sini taqaddama amma tarahi kan tartib dan tarahi. Nah, kalau tarahi itu apa? Muhlah ada jeda. Berarti kalau summa ada jeda. Wa yakun al-ma'tuf biha mutarahiyan anil ma'tuf alaih fi zaman. Yaitu ma'tuf yang dengan summa ini maka dia di akhir, dia nanti ada jeda, dia setelah ma'tuf alaih tapi ada jedanya fi zaman dalam durasi waktu. Kamitsal musannif, pada contoh yang dibawakan oleh musannif, fa inna al insyar ya tarahi, itu dia belakangan setelah jeda dari namanya ikbar, pengkuburan ya. Summa amatahu fa akbarahu. Cukup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.